Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, malam ini sebenarnya merupakan jadwal dars kitab Tauhid oleh Al-Ustaz Abu Ali Abdul Hakam At-Tamimi hafizahullahu ta'ala. Namun karena ada halangan pada beliau, maka kita gunakan waktu untuk melanjutkan dars kita, dars Mahiya As-Salafiyah. Pada pertemuan sebelumnya di malam Senin, kita telah sampai pada pembahasan dalil-dalil tentang sebagian tanda atau karakteristik dari manhaj salaf, dari as-salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah, yaitu qawlullahi ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Begitu pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, munibina ilaihi wattaquh wa aqimu s-salata wa la takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Nam, kita lanjutkan biiznillahi ta'ala. Qala al-muallif الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dalam surat Al-An'am 153 Allah mengatakan, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka oleh kalian ikutilah dia. Ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalanku ini. Apa akibatnya? Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga niscaya kalian akan berpecah dari jalan tersebut. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mewasiati kalian dengannya agar kalian bertakwa. Maka pada ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa meniti jalan Alkitab was sunnah dengan pemahaman para salaf merupakan sebab utama bersatunya kaum muslimin manusia. Sebaliknya, perpecahan yang terjadi, perselisihan yang terjadi karena sebab mereka berbelok dari jalan yang benar, yang membuat kebid'ahan, kemudian yang menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang melanggar, yang bermaksiat, dan yang lain-lainnya, ini sebab berpecahnya umat manusia. Termasuk kesyirikan pula. Kanan nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu umat yang satu. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina munzirin. Kemudian setelah itu Allah mengutus nabi-nabi sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Terjadinya kesyirikan di muka bumi, terjadinya kemaksiatan di muka bumi. Nah, telah kita maklumi bersama, telah kita ketahui bersama tentang bagaimana terjadinya awal kesyirikan di tengah-tengah umat manusia. Yang kemudian setelah itu mereka mulai berpecah-pecah. Ada yang menyembah ini, menyembah itu. Awalnya apa? Satu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Qala wa yaqulu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-An'am 159. Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bersyiah-syiah, menjadi berhizib-hizib, menjadi bergolongan-golongan, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Innama amruhum, maka urusannya mereka kembali kepada Allah. Kemudian Allah pun akan memberitakan kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ini pun menegaskan lagi kepada kita keadaan mereka kaum musyrikin, begitu pula orang-orang yang meniru mereka, yang menjadi bersyiah-syiah, menjadi bergolongan-golongan, menjadi berkelompok-kelompok. Enam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sedikit pun dari bagian mereka. Enam, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ta'lamun anna min al qawaid al azimah allati hiya min jima'id din. Dan kalian tahu bahwa termasuk kaidah-kaidah yang besar, yang terkumpul dalam agama ini adalah ta'lif al-qulub, menyatukan hati. Di antara kaidah yang besar dalam agama ini adalah ta'lif al-qulub, mempersatukan hati. Menyatukan hati, wajtima'al kalimah, dan bersatunya suara, bersatunya seruan kalimat, wa salaha dzatal bain, begitu pula hubungan baik antara sesama, antara teman, antara sesama muslim. Artinya apa? Persatuan kaum muslimin di antara kaidah besar dalam agama ini. Wa dzakara ba'dhal ayat, kemudian Syekhul Islam menyebutkan sebagian ayat tentang hal itu. Tsumma qala wa amsalu dzalika minan nususil lati ta'muru bil jama'ah wal i'tilaf. Dan yang seperti itu berupa dalil-dalil yang memerintahkan untuk berjamaah, untuk bersatu, wal i'tilaf, bergabung, bersatu, menyatu. Wa tanha 'anil furqati wal ikhtilaf, yang melarang dari perpecahan dan perselisihan. Beliau menyebutkan sebagian ayat kemudian dan yang lain-lainnya berupa dalil-dalil yang memerintahkan untuk bersatu, untuk bergabung, dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. 6. Artinya itu semua dalil yang menunjukkan bahwasannya persatuan di atas agama Allah, di atas al-haq, itu merupakan kaidah besar dalam agama ini. Wa ahlu hadzal asli hum ahlul jamaah. Dan orang-orang yang memegangi asal pondasi ini, yang memegangi persatuan, menjauhi perselisihan, perpecahan. Nah, tentunya dengan apa? Dengan al-haq, wa alal haq, wa lil haq. Dengan cara yang benar, di atas al-haq, dan untuk al-haq. Dengan cara-cara yang ditunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Yang sebenarnya itulah cara satu-satunya untuk bersatu. Hum ahlul jamaah, mereka adalah ahlul jamaah, orang-orang yang berjamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah, sebagaimana orang-orang yang menyelisihi itu, yang keluar dari kaidah itu, nah mereka adalah ahlul furqah, orang-orang yang suka perpecahan, yang suka membuat-buat perkara baru, yang suka menambah-nambahi, yang suka mengurang-urangi, yang suka menyelisihi. An-Nabi alaihi salatu wassalam, mereka ahlul furqah, orang yang suka berpecah. Harusnya bisa bersatu dengan cara yang sama, dengan jalan yang sama, tapi kenapa mereka menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka hakikatnya mereka ahlul furqah, orang yang suka berpecah. 6. Qala wa qala aidan fi mautin. Beliau rahimahullahu taala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Siapa nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Fakhri. Siapa nama Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Buka buku dulu. Muhammad. Siapa namanya? Bilal. Umair. Andika. Siapa namanya? Syekhul Islam, imam besar. Siapa namanya? Zakaria. Siapa namanya Syekhul Islam? Siapa? Muhammad siapa? Muhammad bin Abdullah. Lah. Mana kelas 1? Abdurrahman. Siapa namanya? Bolak-balik ini diulang-ulang. Syekhul Islam, Syekhul Islam, Syekhul Islam. Bahkan bolak-balik juga diulang namanya. Harus serius belajar. Tulis, dihafal. Abu Hasan Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Naam. Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Siapa kunyahnya? Baru kemarin dipelajari. Di majelis malam ini, di majelis malam ba'dal maghrib kemarin. Iya. Baru kemarin ya. Siapa kunyahnya? Karena nanti antum akan mendapati di kitab-kitab disebutkan dengan kunyah itu. Enggak disebutkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa kunyahnya? Siapa yang tahu? Naam. Abu Abbas. Apabila disebutkan qala Abu Abbas, maka siapa maksudnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kalau disebutkan qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, siapa maksudnya? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jika dimutlakkan Syekhul Islam, maka maksudnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala wa li hadza wusifat الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. Oleh karena ini semua, karena mereka dengan sifat-sifat tersebut, dengan perangai-perangai tersebut, wusifat الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة. Maka فرقة الناجية, golongan yang selamat, itu disifati dengan ahlus sunnah wal jamaah. Karena sebenarnya mereka yang menerapkan, mengusahakan, berusaha untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan tuntunan pemahaman para salaful ummah, yang dengan itu, karena mereka berpegang dengan itu, mereka berjamaah bersatu. Nah, maka golongan yang selamat itu adalah disifati dengan ahlus sunnah wal jamaah. Wahumul jumhur, merekalah al-jumhur, mayoritas. Al-jumhurul akbar was-sawadul a'zam. Ya, disebut juga sebagai al-jumhur al-akbar, begitu pula as-sawadul a'zam. Ya, kumpulan hitam yang besar. Ya, menunjukkan gerombolan. Ya. As-sawad al-a'zam. Dan umat beliau alaihi salatu wassalam merupakan umat terbesar. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat umatnya Nabi Musa alaihi salam yang sangat besar, yang kemudian beliau menyangka itu umatnya beliau alaihi salatu wassalam, kemudian dikatakan kepada beliau, "Hadza Musa wa qaumuh." Ini Musa dan kaumnya. Kemudian ditampakkan lagi yang lebih besar, kelompok yang lebih besar daripada itu. Kemudian disebutkan kepada beliau, hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Ini umat wahai Muhammad, dan pada mereka terdapat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan setiap 6.000 atau 10.000 ditambah 70.000. Bahkan ditambahkan dengan jumlah yang sangat banyak yang enggak diketahui jumlahnya. Artinya apa? 70.000 kali sekian, bahkan ditambahkan dengan jumlah yang tidak diketahui berapa angkanya. Ini merupakan di antara bentuk fadilah Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Jadi bukan hanya 70 ribu, bahkan lebih dari 70 ribu. Dalam berbagai riwayat yang ada tentunya. Qala wa ammal firaqul baqiyah fa innahum ahlus syudzudz. Adapun firqah-firqah yang lain, maka mereka merupakan ahlus syudzudz. Orang-orang yang nyeleneh, menyempal. Wa tafarruq wal bid' wal ahwa. Orang-orang yang suka berpecah, orang-orang yang suka mengalut kebid'ahan dan hawa nafsu. Yang menyempal dari al-haq, yang tidak mengikuti jalan tadi itu, maka mereka orang-orang ahlus syudzudz yang nyeleneh, yang menyempal, suka berpecah, suka mengerjakan kebid'ahan dan hawa nafsu. Wala tablughul firqatu min haula'i qariban min mablaghil firqatin najiyah. Dan jumlah mereka, satu firqah dari mereka, ya, itu kan firqah yang banyak ya. Ada firqah ini, firqah ini, firqah itu. Masing-masing firqahnya, satu persatunya enggak bisa untuk mencapai, mendekati jumlah as-sawadul a'zam, jumlah golongan yang banyak tadi, jumlah al-firqatun najiyah, mendekati enggak bisa. Kalau dilihat satu persatunya firqah A, enggak bisa menyamai golongan al-firqatun najiyah. Firqah B dengan dia sendiri enggak bisa menyamai jumlahnya al-firqatun najiyah. Maka dinamakan apa? Al-jumhurul akbar as-sawadul a'zam. Mendekati enggak bisa, fadlan an antakuna biqadriha. Apalagi untuk menyamainya. Mendekati enggak bisa, apalagi untuk menyamainya. Bal qad takunul firqatu minha fi ghayatil qillah. Bahkan terkadang satu firqah dari mereka bisa bahkan sangat sedikit, luar biasa sedikitnya jumlahnya, sangat sedikit jumlahnya. Wa syi'aru hadhil firq, dan syiar kelompok-kelompok tersebut yang menjadi apa namanya, tanda yang kelihatan pada mereka adalah mufaraqatul kitabi was sunnah wal ijma', menyelisihi alkitab was sunnah dan kesepakatan ijma'. Itu sifatnya mereka, syiarnya mereka, suka menyelisihi alkitab dan sunnah dan ijma'. Maka hati-hati yang suka menyelisihi alkitab was sunnah dan ijma'. Ini diantara perangainya ahlul bid'ah, orang-orang yang suka berpecah. 6. Sehingga masing-masing mereka enggak bisa untuk mencapai besarnya jumlah al-firqatun najiyah, kecuali mungkin berkumpul. 6. Berbagai orang-orang yang menyelisih al-haq berkumpul. wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mentaati, menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan engkau, menyimpangkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang sudah enggak tahu kemana orang-orangnya. Walaupun pemahaman tetap harus diwaspadai. Ya. Namanya mungkin hilang, berganti nama, enggak laku lagi, ganti nama lagi. Karena apa? Takut kehabisan apa? Pengikut. Nah. Ketahuan kedoknya, ketahuan belangnya, ketahuan kecoaknya, dijauhi sama orang. Ya. Makanya mereka bungkus, pakai bungkus-bungkus yang indah. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Syekh fulan, kalimatu haqqin urida biha batil. Betul ucapan-ucapannya itu hak. Benar maknanya. Benar adanya. Tapi dimaukan dari hal-hal tersebut adanya kebatilan. Nah, adanya kebatilan. Dan mereka sendiri pun berpecah dalam diri mereka sendiri. Berpecah. Karena masing-masing mau jadi ketua, masing-masing mau mengendalikan, masing-masing mau berpendapat, yang ini mau ke kiri, yang ini mau ke kanan, yang ini mau ke depan, yang ini mau ke belakang, tarik-menarik, pecah. Dan itu kondisinya mereka ahlul furqah, orang-orang yang suka berpecah. Qala hafizahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, masuk pada dalil yang kedua, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu Muslim fi sahih. Naam. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai untuk kalian tiga perkara dan membenci untuk kalian tiga perkara. Apa artinya membenci di sini? Haram, makruh atau apa? Kalau Allah sudah mengatakan kariha atau yakrah, itu maknanya bukan makruh seperti yang kita tahu ilmu hukum fikih makruh apabila ditinggalkan maka mendapat pahala. Nah, kalau dikerjakan maka tidak mendapat dosa. Bukan seperti itu maknanya. Tapi kalau Allah mengatakan yakrah, Allah membenci, maknanya haram. Maknanya haram. Nah. Allah meridai tiga perkara dan mengharamkan tiga perkara. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Isra berbagai dosa, kesyirikan, zina, begitu pula mengambil harta anak yatim, begitu pula yang lain-lainnya, berbagai dosa yang ada. Setelah itu Allah mengatakan apa? Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruhan. Semua itu di sisi Rabbmu kejelekannya makruhan, dibenci. Apakah zina makruh? Apakah kesyirikan makruh? Haram. Ya. Kalau Allah menyebutkan makruh, dibenci atau membenci, maka maknanya apa? Mengharamkan, haram hukumnya. Adapun istilah makruh itu pada ulama yang belakangan. Istilah makruh terkait hukum sebuah perkara, hukum ini, hukum itu, apa hukumnya, apakah membatalkan, apakah begini makruh, begini wajib, mustahab. Nah, paham tum? Nah, terkait hukum-hukum yang berjalan, apakah orang harus mengganti, apakah dia berdosa, apakah dia begini, apakah dia begitu, maka dibagilah dengan hukum-hukum tadi. Naam. Qala fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah meridai kalian untuk kalian apa? An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Kalian beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Bertauhid. Allah mencintai untuk kalian bertauhid. Beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan dengannya apapun. Wa anta ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguh dengan tali Allah kalian semuanya dan jangan berpecah. Allah mencintai meridhai persatuan. Naam. Dan tidak berpecah belah. Naam. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathrata as-su'ali wa idha'atal mal. Dan Allah membenci untuk kalian, mengharamkan untuk kalian qila wa qala. Katanya si fulan, katanya. Nah. Allah membenci ini. Katanya. Menukil ucapan si fulan kemudian dibawa. Nah. Bahkan lebih dari itu dibawa untuk menggibahi, dibawa untuk berbuat namimah, dibawa untuk merusak, dibawa dan seterusnya. Qila wa qala. Banyak mafsadah yang muncul dari qila wa qala. Katanya dan katanya yang tidak pasti. Naam. Bahkan kondisi inilah yang dicela, yang menjadi alasan musyrikin dan munafikin dalam kubur mereka. Sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Aku mendengar manusia mengatakan begini, berbuat seperti ini, aku pun mencontoh mereka. Melakukan seperti itu pula atas dasar ikut-ikutan qila wa qala. Nah, jangan suka qila wa qala. Wa kathrata as-su'al. Begitu pula banyak soal di sini ada tiga makna padanya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama meminta-minta kepada makhluk, banyak meminta. Nah, sedikit-sedikit minta tangannya begini terus kepada orang. Ya fulan, tolong kasih saya. Nah, minta ya jajanmu. Minta ya minumanmu. Nah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bal la yazalul insanu yas'alu wa yas'al hatta ya'tiya yawmal qiyamah wa ma fi wajhihi muz'atul lahmin." Dan selalu manusia itu, seseorang itu, dia meminta, terus meminta lagi sampai dia datang pada hari kiamat, pada wajahnya enggak ada sepotong daging pun. Hina. Biasanya apa, orang minta itu malu. Mau minta malu. Maka kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itu juga kamu akan dibalas di hari kiamat. Di dunianya kamu enggak punya malu, minta-minta padahal punya harta, punya kemampuan. Nah. Tapi apa? Minta sama orang. Man sa'alan nasa takatsuran fa innama yas'alu jamran falastaqilla au liyastakthir. Barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, untuk numpuk-numpuk hartanya, maka sesungguhnya dia meminta jamron, bara api. Maka terserah dia mau minta sedikit ataupun banyak. Semakin banyak dia minta-minta, semakin besar pula balasannya atas dirinya. Ini. Wa katsrata su'al, banyak meminta-minta. Kecuali terpaksa punya hajah mendesak, dia harus tutup kebutuhannya. Maka ini diperkecualikan dari hukum asal tersebut. Maka yang punya kemampuan, punya harta, punya sesuatu, tapi dia tetap minta, numpuk-numpuk hartanya, dia gak pengen habis barangnya, dia minta sama yang lainnya. Ini yang tercela. Nah. Sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah pun menulis sebuah risalah tersendiri membahas masalah ini, dhammul masalah, tercelanya meminta-minta. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Makna yang kedua, banyak bertanya tentang kondisi orang. Dalam bahasa lain, fudul, pengen tahu urusan orang, pengen tahu urusan rumah tangga orang, pengen tahu bagaimana abah dan umahnya seorang santri. Misalkan kan banyak, ya apa abimu, ya apa umikmu, di rumah ngapain, loh kamu ngapain tanya-tanya semua, apa urusanmu, ya tanya sama anaknya, anaknya polos jawab, umikku begini, abiku begini. Nah, yang seperti ini apa, qalilul adab, sedikit adab. Abimu lagi ngapain? Punya TV enggak di rumah? Nah, pengen tahu, fudul. Sama seperti mencari-cari kesalahan. Harusnya dia enggak tahu, tapi karena tanya-tanya terus, jadi tahu aibnya orang. Isi rumah tangganya orang, isi rumahnya orang, isi aktivitas dalam rumahnya orang. Kathratus su'al. Allah mengharamkan. Bahkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu apa? Dia meninggalkan hal-hal yang enggak bermanfaat baginya. Apa manfaatnya bagi dia tanya-tanya urusannya orang? Bukan urusan dia. Ya. Ikut-ikutan, terus kamu mau ngapain? Tanya si fulan begini di rumah ngapain, si fulan begini ngapain. Kecuali yang punya kepentingan padanya. Orang misalkan punya hajah mau nikah, tanya sama yang punya kompeten, tanya sama yang tahu hal keadaan seseorang tersebut. Ta'aruf, kenalan artinya lewat orang, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Tentu orang yang amanat, orang yang tahu, bukan orang yang apa namanya cuman meraba-raba saja. Dan seterusnya dari berbagai persyaratan yang ada. dan kondisi-kondisi yang lainnya. Bagaimana sih fulan? Ada pengajar, kondisinya begini, begini, begini. Apakah boleh saya ikut padanya? Nah, ya. Dan seterusnya, ini yang punya hajah, punya kebutuhan padanya. Yang tercela yang tidak punya hajat, kebutuhan, enggak punya kepentingan, enggak punya urusan, tapi tanya-tanya. Enggak cuma tanya-tanya aja kok. Pengen tahu aja katanya. Yang ketiga, kathratus su'ali 'anil ilm, banyak bertanya tentang ilmu. Harusnya sudah jelas tapi dia masih ngotot tanya terus. Harusnya sudah wadih, jelas segamblang-gamblangnya, masih tanya bulat. Nah, misalkan ada orang tanya, kalau saya misalkan habis wudu merasa ada yang keluar begini begini, jangan dihiraukan. Tapi dia apa? Tanya terus. Bagaimana kalau dikarati? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Sudah jelas-jelas jangan dihiraukan, masih tanya terus. Jangan dihiraukan, jangan dihiraukan. Tapi dia apa, masih apa? Terus bertanya. Seakan-akan enggak puas. Seperti Bani Israel, ya. Tanya sapi. Harusnya kalau ngerjakan sapi aja selesai. Ini enggak tanya warnanya apa, cirinya apa. Kami masih baik, masih bingung sapi yang begini. Akhirnya susah bagi mereka. Susah mengerjakannya. Harusnya mengerjakan sapi, sembelih sapi selesai, sapi apapun. Tapi karena terus bertanya, jadinya menyulitkan mereka sendiri. Bahkan di zaman-zaman turunnya wahyu, nah, yang seperti ini dikhawatirkan yang hukum aslinya tidak wajib menjadi wajib. Menjadi wajib. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan juga perselisihan mereka dengan para nabi-nabi mereka. Maka tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Jika dirasa cukup, cukup bertanyanya. Cukup untuk bertanya. Artinya apa? Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Nah, merasa enggak puas, merasa ada sisi apa, ngeyelnya. Ini yang perlu dihindarkan. Wa idha'atul mal. Perkara yang ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta dalam hal-hal yang tidak penting, dalam hal-hal yang diharamkan. Ini bentuk menyia-nyiakan harta. Punya uang, punya harta, pakai beli rokok. Punya harta, punya uang, pakai beli alat musik. Punya harta, punya uang, pakai untuk bermaksiat, pakai untuk menzalimi orang lain. Punya harta, punya uang untuk membuat perpecahan. Punya harta, punya uang untuk membangun masjid, untuk berpecahnya umat. Punya harta, punya uang mengumpulkan orang untuk memprovokasi. Dan seterusnya. Bentuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Harta yang dikeluarkan sia-sia, bahkan bermudarat baginya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah dari kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.